mencari ilmu perkara yang fardu wajib atas tiap-tiap muslim. Ikhwanatina azakumullah, dengan ilmu din, dengan ilmu agama ini, pemahaman tentang agama ini, kita akan terbimbing agama kita, terbimbing akidah kita, manhajiah kita, ubudiah kita, terbimbing semua amal-amal kita, dakwah terbimbing, tarbiyah terbimbing, interaksi terbimbing, bil ilmi, dengan ilmu ini. Juga dengan ilmu syar'i yang kita pelajari ini, kita akan menjadi tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Yang halal kita konsumsi, yang haram tinggalkan jauhi, yang hak kita ikuti, yang batil kita tinggalkan, kita waspadai. Barakallahu fikum. Dengan ilmu ini, sehingga urgensi ilmu syar'i dalam kehidupan kita, duniawiyah kita, diniyah kita, bahkan ukhrawiyah kita nampak jelas. Sangat muhim jiddan, sangat penting sekali, dan berkaitan erat dengan semua yang terkait dengan kehidupan kita, semua urusan duniawiyah kita, bahkan diniyah kita, bahkan ukhrawiyah kita. Dari sini manakatina azakumullah, ada sebuah prinsip sangat mendasar dalam Islam, prinsip yang sangat mendasar di kalangan salafun salih rahimahumullahu ta'ala jami'an, dari kalangan para sahabah, tabi'in, adba'ut tabi'in. Prinsip yang begitu mendasar di kalangan semua ulama-ulama kita yang terkemuka, salafan wa khalafa, dahulu sampai sekarang sampai yaumul qiyamah nanti. Prinsip, dari siapa engkau mempelajari ilmu agama ini? Siapa yang mengajarkan kepada kita ilmu din ini? Siapa gurumu? Siapa pengajarmu? Siapa muallimmu? Siapa ustadmu? Siapa syekhmu? Siapa alimmu? Sangat prinsip, dikarenakan berkaitan langsung dengan semua urusan kita, duniawiyah kita, bahkan diniyah kita, bahkan ukhrawiyah kita. Prinsip ini disebutkan dengan tegas oleh salah seorang imam dari kalangan tabi'in, Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dan isnadnya sahih sampai kepada beliau. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu agama, ilmu din ini, dinun, agama. Maka lihat, perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Ini terkait dengan agama kita, terkait dengan akidah kita, manhajiah kita, ubudiah kita, akhlak adab kita, amal-amal kebajikan kita, dakwah kita, tarbiyah kita, muamalah kita, din. bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang digampangkan. Dasar ini din, agama kita. Maka lihatlah, perhatikanlah dari mana kamu mengambil ilmu agama ini. Jangan sampai salah guru, jangan sampai salah pengajar, salah pendidik. Ketika yang kita ambil ilmunya sosok yang memang direkomendasikan dalam Islam, agama kita menjadi bagus, akidah kita menjadi lurus, akidah yang benar, yang kokoh, yang kuat, yang lurus, manhaj kita kokoh, lurus, ubudiyah kita benar, makbul, diterima, berpahala. Amal-amal kebajikan kita juga demikian, dikatakan amal soleh, amal ketakwaan, makbul, benar, berpahala. Akhlak kita menjadi akhlak yang mulia, punya budi pekerti yang luhur, interaksi kita menjadi baik. Kita berdakwah, dakwahnya benar. Kita punya lembaga tarbiyah, tarbiyahnya benar. Semua menjadi benar, sah, makbul, diterima, berpahala, dan membawa kemaslahatan duniawiyah kita, diniyah kita, ukhrawiyah kita. Tetapi ketika salah guru, salah ustaz, salah yang mengajari kita, maka yang dikorbankan bukan harta kita, yang dikorbankan bukan duniawiyah kita, tapi yang dikorbankan hal yang paling urgen dalam kehidupan kita. Agama yang dipertaruhkan. Salah guru, efeknya mengerikan. Akidahnya rusak, menyimpang. Dia punya akidah-akidah, i'tiqad-i'tiqad yang menyimpang dari Islam. Punya akidah kufur bahkan, akidah syirik bahkan. Prinsip keimanannya menyimpang. Bukan lagi mukmin, bukan lagi orang yang muslim yang berakidah benar yang kuat. Jatuh dalam berbagai macam kufur dan syirik. Yang dipertaruhkan manhaj kita. Salah guru bisa menyimpang kita punya manhaj. Terpapar berbagai macam pemahaman-pemahaman fikrah, fikrah yang radikal, yang menyesatkan. Jatuh dalam berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan, bahkan kefasikan, kefajiran. Dakwahnya menyimpang, tarbiyah menyimpang, akhlaknya rusak, muamalah menjadi tidak bagus. Hancur duniawiyah kita, bahkan hancur diniyah kita, ukhrawiyah kita. Sehingga bukan perkara yang remeh. Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu indra agama. Maka perhatikan, cermatilah, lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, juga sahih dari beliau, menjelaskan bagaimana seharusnya, bagaimana kepada siapa kita harus mengambil ilmu. Maka beliau menjelaskan, ambil ilmu dari ini, jangan dari itu. Ada himbauan, ada larangan. Belum mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa an umanaihim wa ulamaihim. فَإِذَا أَخَذُوهُ مِنْ صِغَارِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا. Beliau mengatakan umat manusia senantiasa dalam kebaikan, akidahnya baik, manhajnya baik, ibadahnya baik, akhlak adabnya baik, dunyawiyahnya baik, diniyahnya baik, semuanya baik. Ma akhadzul ilma an akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim, selama mereka mengambil ilmu ini dari akabir mereka, orang besar mereka, wa umanaihim, orang-orang amanah di kalangan mereka, wa ulamaihim, dan ahli ilmu, para ulama-ulama di antara mereka. Dikasih tiga ketentuan: akabir, umana, ulama. Kalau mengambil dari orang-orang ini, yazaluna bi khair, akan senantiasa dalam perkara kebaikan. Belum menegaskan wa fa idza akhadhuhu min sigarihim wa syirarihim halaku. Tapi kalau mereka mengambil ilmu ini dari sigar mereka dan syirar mereka, orang-orang jelek mereka, orang-orang buruk mereka, orang-orang jahatnya mereka, halaku, binasa mereka. Itu halakun duniawi wa dini wa ukhrawi, bisa binasa duniawiyahnya, bahkan binasa agamanya, bahkan binasa akhiratnya. Halak. Dikasih ketentuan ada dua pihak, jangan mengambil ilmu dari mereka. Ini atsar dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Dijelaskan oleh para ulama, diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dan juga ulama yang lain, disebutkan oleh Asy-Syatibi rahimahullah dalam buku Jalil Al-Atisam, ketika menjelaskan tentang masalah al-sighar syirar. Siapa yang dimaksud oleh para salaf sighar wa syirar? Orang-orang yang kita tidak boleh mengambil ilmu dari mereka, dikatakan sighar, orang kecil, disebut dalam lafaz yang lain asaghir. Diterangkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah, al-asaghir hum ahlul bid'ah wal ahwa. Asaghir yang dikatakan kecil, kerdil, mereka adalah ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah, orang-orang yang terpapar paham-paham bid'ah, ma'ruf dengan bid'ah dan penyimpangan-penyimpangannya. Ada asaghir. Syirar umum lafadznya, orang jahat, orang jelek, orang buruk, meliputi yang level paling rendah sampai yang paling parah. Yang paling rendah yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Syirar, orang-orang yang dikenal jahat terkait dengan etikanya, akhlaknya rusak, adab-adab etikanya rusak, dikenal sebagai orang yang jelek, yang buruk akhlaknya. Syirar, jangan mengambil ilmu dari mereka. Dikarenakan seorang guru, seorang pengajar, seorang muallim itu tidak hanya menyalurkan ilmunya, tapi juga menyalurkan akhlak adabnya. Tidak hanya mempengaruhi murid-muridnya dengan ilmu yang dia sampaikan, tapi juga dengan akhlak dan adabnya. Kita sebagai seorang talibul ilmi yang menimba ilmu, tidak hanya mengambil ilmu dari seseorang, tapi juga mengambil akhlak dan adabnya. itu yang dilakukan oleh para salaf. Belajar ilmu juga belajar adab. Kalau gurunya kurang adab, kurang ajar, kurang akhlak, buruk akhlak, maka Anda akan terpapar hal yang jelek dan buruk tadi. Disebutkan oleh Al-Hasan bin Ismail rahimahullah gambaran para salaf ketika talabul ilmi. Dia mengatakan, sami'tu abi yaqul, aku pernah mendengar ayahku berkata, Ismail, kana yajtami'u fi majlisi Ahmada zuha'u khamsati alafin aw yazidun aqallu min khams min khamsimi'atin yaktubun wal baquna yata'allamuna minhu husnal adabi wa husnas samti. Beliau menceritakan dulu berkumpul hadir di majlis Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah sekitar 5000 orang atau lebih. Berapa, Pak? 5000 orang atau lebih. Kurang dari 500 orang nulis ilmunya. Nyatat. Sisanya datang ke sana hanya untuk mempelajari dari beliau, belajar dari beliau etika yang bagus, husnul adab, adab-adab yang bagus, norma-norma yang baik, etika yang bagus, wa husna santi, dan kepribadian yang bagus. Belajar adab, belajar etika. Jadi enggak semata-mata ini ilmu diserap semuanya. Mu'alim, seorang syekh, seorang alim, seorang ustaz, seorang da'i pun juga demikian. Transfer ilmu, transfer adab. Mengajarkan ilmu, mengajarkan etika. Kalau kita belajar dari orang yang ma'ruf, dikenal dengan sayyul khuluq, jelek akhlaknya, buruk akhlaknya, Anda akan terpapar menjadi orang yang buruk akhlak. Ini syar, termasuk orang yang buruk, yang jelek. Jangan belajar sama orang yang dikenal dengan keburukan akhlak dan perangainya. Barakallahu fikum. Termasuk syar, syirar, yang ma'ruf, yang masyhur dengan kemaksiatannya, kemungkaran-kemungkarannya, kefasikan-kefasikannya, ahli maksiat, orang yang fasik, orang yang fajir, ada syar, atau dikenal kezaliman-kezalimannya, tindakan semena-mena, zalim, baghyun, dikenal di kalangan masyarakatnya, ini orang jelek ini, ahli maksiat ini, fasik ini, fajir ini orang jahat ini, zalim ini, ada syar. Jangan belajar kepada orang semacam ini. Kita itu belajar ilmu agama supaya ngerti ilmu agama, beramal dengan ilmu agama, jadi orang soleh. Nah gitu ya. Ya, maksud belajar sama orang fasik, orang fajir, mau diambil apanya? Kapan dikatakan fasik fajir? Ketika dia mengerjakan tindakan dosa-dosa besar, lalu masyhur dengan itu, dikenal dengan itu. Dosa besar banyak. Minum khamr, dosa besar. Maling mencuri, dosa besar. Penyimpangan-penyimpangan seksualitas, zina, liwat, dan yang lainnya, dosa besar. Banyak. Memakan harta riba, dosa besar. Banyak sekali dosa besar, ya kawan. Dia mengerjakan tindakan dosa besar itu dan masyhur dengan itu semua. Ada orang masyhur dengan itu semua. Saya tinggalkan fasik orang ini. Kalau cuma sekali dan insaf taubat bukan fasik. Kita ini manusia biasa, enggak ada yang maksum. Pasti akan salah, alpa, jatuh dalam perkara dosa, sengaja atau enggak disengaja. Bukan orang yang maksum, tapi orang yang soleh, yang bertakwa, ketika dia terjatuh langsung bangkit lagi, langsung insaf, langsung sadar, langsung taubat, sehingga enggak sampai dikenal dengan kejahatannya, lebih mendominasi ketakwaan dan kesolehannya. Tapi orang yang dikatakan fajir, jatuh dalam perkara kemaksiatan, dosa besar, dikenal dengan ini, tidak taubat-taubat, gak insaf-insaf, malah masyhur dengan perkara kejahatan seperti ini. Wallahul musta'an. Nah, dia peminum, mabuk-mabukan, begitu orang tahu ada pemabuk, terus dia ngisi taklim, alhamdulillah. Jangan datang, jangan taklim sama dia. Gak layak diawi ilmunya, syar ada, fasik ada. Yang dikenal main perempuan, tukang mesum, godain jandanya orang, godain perawannya orang, dan segala macamnya dikenal di masyarakatnya ini. Berapa orang yang korban pelecehan dan segala macamnya ma'ruf dengan itu. Itu taklim, alhamdulillah. Enggak layak diambil ilmunya, ya akhi. Syar hadza. Termasuk syirar. Tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang semacam ini. Halaku, kata beliau. Lebih lagi ketika dia dikenal dengan penyimpangan-penyimpangan manhajiyahnya. Syar min haitsul manhaj wal aqidah. Jelek manhajiyahnya, jelek prinsipnya, terpapar berbagai macam paham-paham radikal, paham yang menyimpang dari sunnah. Ini ashabul bid'ah wal ahwa. Lebih-lebih yang ini yang dimaukan oleh para ulama salaf, asagir, orang kecil, orang kerdil itu. Kecil, rendah, dikarenakan bid'ahnya, hawa nafsu, penyimpangan-penyimpangan dia. Yang ini, para salaf keras dalam sikapinya. Jangan ambil ilmunya, jangan dengarkan ucapannya, jangan majlis sama dia, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan itu. Ditahdir dengan keras oleh para salaf. Di antaranya tidak boleh mengambil ilmu dari ashabul bid'ah wal ahwa. Ada asagir syirar. Jangan. Anda akan terpapar dengan paham-paham radikalnya. Min babi aula, lebih-lebih lagi yang non-muslim, kafir, musyrik, dengan berbagai macam agama-agama mereka non-muslim dan Islam itu. Mereka kalau dikatakan non-muslim, orang yang kafir, tidak mengerti agama Islam. Loh kok kita ngaji agama Allah, belajar Islam dari orang yang kafir? Tidak masuk. Adalah yajus. Dibahami ya? Jangan mengambil ilmu dari asagir dan syirar. Iqanibidina'asukumullah, dijelaskan oleh para ulama lebih lanjut lagi. Mengambil dari pernyataan Muhammad bin Sirin di atas, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Mereka menyebutkan kriteria orang-orang yang layak diambil ilmunya. Dari sana nanti akan dijelaskan yang ini tidak boleh, yang itu tidak boleh. Yang pertama ialah yakuna dha ilmin mutamakin fi ilmi. Jelas. Dia orang yang punya ilmu, mapan keilmuannya, matang keilmuannya. Termasuk ulama-ulama Islam, ada wadah. Apalagi akabiruhum, ulama-ulama senior, ulama-ulama besar, ada wadah. Begitu pula yang di bawah mereka dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu, dzu ilmin, yang dimakan dengan ilmu itu ilmu syar'i, ilmu din, bukan ilmu dunia. Paham betul tentang ilmu ini. Ini nomor satu. Jika yang punya ilmu, ya harus memiliki ilmu ini. Dirinci oleh para ulama, maka ketika Anda ingin mengambil ilmu dari seseorang, periksa dulu bagaimana ilmiahnya. Didetailkan, lihat dia dulu belajar dari siapa, man syuyukhuhu, siapa guru-gurunya dia. Dirinci lagi, wa kaifa dirasatuhu, bagaimana dirasah dia waktu itu, bagaimana dia belajarnya ketika itu. Ada orang yang masya Allah gurunya banyak, orang-orang besar, tapi dirasahnya gak mau tabar. Datang taklim di depan para ulama, ngorok, tidur, gak mau tabar ya akhi. Datang ke taklimnya ulama, gak paham apa yang disampaikan para ulama tadi, yang gak dianggap. Bukan semata-mata siapa gurunya, tapi kaifa dirasatuhu. Itu disebutkan sama para ulama sekarang ini, Syekh Shalih Fauzan dan juga yang lainnya, memperinci itu. Siapa gurunya? Dicek. Guru-gurunya adalah guru-guru dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang dia memiliki ilmu, termasuk ulama dikenal dengan keilmuannya, ma'ruf. Dirasa dia, masya Allah, semangat dalam belajarnya, sungguh-sungguh dalam dirasahnya. Dia memahami betul apa yang disampaikan oleh gurunya tadi, matang paham betul ilmu yang dia pelajari, sampai dikenal dia matang ilmu keilmuannya sebagai orang dzu ilmin, punya ilmu juga. Tahu dari mana ini? Yang pertama, dari syahadatul ulama ilahu bil ilmi, persaksian ulama-ulama yang dikenal dia ini orang yang punya ilmu, rekomendasi dari para ulama yang dikenal sebelumnya. Barakallahu fikum. Tahu dari mana? Tahu dari syahadatu zumalaihi lahu bil ilmi wal hirs alal ilmi, persaksian teman-teman dia dahulu, teman-teman yang sekarang juga menjadi orang yang besar terkait dengan dia. Naam, dia dahulu belajarnya luar biasa, semangatnya, sungguh-sungguhannya, pemahaman dia, peresapan penghayatan pelajarannya, diakui dia. Dan itu masyhur di kalangan ahlul ilmi, thullabul ilmi, dia dikenal, ma'ruf dengan itu semua. Barakallahu fikum. Sehingga mau tidak mau, dia dikenal dan ada rekomendasi ulama tentang dia. Ini yang levelnya di bawah ulama loh ya. Ya, para ulama jelas, ulama akabir atau wadih. Yang di bawah mereka ada ini semuanya. Dzu ilmin. Jadi tidak asal orang tampil, alhamdulillah. Ini ngaji. Wah, begitu. Masya Allah ini, jenggotnya lebat. Berwibawa ini, jubahnya, penampilannya, ganteng orangnya, fasih bahasanya, bicaranya maknyes gitu, wah tampilannya mengesankan, ngalim, gitu. Jangan dulu, siapa ini? Antum kenal sebelumnya, ma'ruf, ada ma'ruf indana, taklim, siapa ya? Gitu. Siapa orang ini? Kok gak dikenal sebelumnya? Tanyakan. Man hadha? Fulan ibnu fulan, ma'ruf. Man syekhuhu? Siapa gurunya dia? Dia dulu belajar ilmu di mana? Oh di sini. Oh ma'ruf. Dikenal gurunya, dikenal ma'hadnya, dikenal itunya. Kaifa dirasatuhu? Bagaimana dia dulu belajar? Tanya dulu kepada sononya, di alamaternya sana. Lalu wa'alaikum ustaz, antum tahu saat ini atau alimnya, fanya syekh, fanya ya syekhna, ya ustadzuna, ada yang taklim di tempat kami Cilongo, namanya jadi basa. Jati Sabah kok basa, Jati Sabah Cilongok, Ustaz. Katanya dia dulu belajar sama antum. Antum kenal siapa dia? Ustaz, ya Syekh, ya Alim. Oh fulan, naam, arafnahu. Naam, kita kenal dia. Masya Allah, fadal istafidu min, ambil faedah daripadanya, barakallahu'alaikum. Nyaman, anteng antum, alim is. Begitu. Siapa? Fulan. Wallahu a'lam bishawab. Bahaya ini. Kok sambil ngomong wallahu a'lam itu kan dicurigai kok wallahu a'lam. Orang baik itu enggak ada wallahu a'lam. Baik itu ma'ruf dengan perkara kebaikannya, ma'ruf dengan ilmu itu enggak mungkin dikatakan dengan wallahu a'lam. Lembut, santun tapi sinyal kan gitu. Kok wallahu a'lam Ustaz? Saya tolong terangkan betul siapa ini. Gimana dirosahnya? Lah itu gak nyangka kok nyampe di Jati Sabah. Maksudnya Ustaz? Maksudnya apa nih sih? Lah ini orang dulu. Ya Allah, masyakil penuh dengan problematika di mahat. Oh no, ayo sisinya ininya lah, itu segala macamnya lah. Masyakil ini, sobri masyakil. Gitu ya. Ilmiahnya bagaimana Ustaz? Nah itu. Ini orang ya apa ya, taklimnya di belakang, sudah kayak gitu, enggak semangat, tidur, segala macam, seru nulis enggak nulis. Nah, ulangannya juga nilainya mentok 6, 6,5, 4, 3, 5 segala macamnya gitu. Dia enggak selesai di rosah tempatnya kita ini. Lama datang ke khabarnya ke mana nih fulan ini. Loh, nyantol di Jati Sabah. Innalhamdulillah. Loh, yang hadir pemberudak. Ya apa sih orang Jati Sabah ini? Ya karena maknya sih Ustaz, ngomongnya tuh mantap, plang plang plang plang plang begitu. Terpesona dengan penampilan dia, dengan ucapan dan penyampaiannya. Yang dipandang bukan retorikanya, Pak. Bukan kepandaian dia bicara, bukan jenggot panjangnya atau penampilan yang menawan daripadanya, tapi yang dianggap ilmunya. Ilmunya, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Harus punya ilmu. Ngoten nggih? Antum jangan kayak orang awam. Orang awam itu menganggap yang namanya orang yang alim yang bisa naik mimbar. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan dalam bukunya Sadil Khatir, al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Seorang alim dalam pandangan orang awam, semua yang bisa naik mimbar, alhamdulillah khutbah alim gitu. Gitu. Jangan jadi orang awam. Antum sunni salafi, cek dulu yang pertama dua ilmin, memiliki ilmu. Paham ya? Kalau ketika antum lama ngaji, lama ta'lim, antum juga ikut-ikut belajar, antum akan bisa mengetahui bobot ilmiah yang dia sampaikan, bukan pepesan kosong. Semuanya daging, kata orang sekali gitu ya. Daging semua ini, enggak kaleng-kaleng ini. Ini yang pertama. Sehingga cek dulu segala sesuatunya. Man syuyukhuhu kaifa dirasatuhu kaifa talaqihi li hadzal ilmi. Yang kedua, ketentuannya adalah ayyakuna sahih al-aqidati wal-manhaj. Ini prinsip salafi. Dia sosok orang dikenal bagus akidah dan manhajiyahnya. Ala akidatin salafiyah, ala manhajin salafi. Dia dikenal sebagai sosok yang alim, memiliki ilmu, dan dia di atas akidah salafiyah. Akidatuhu salafiyah, manhajuhu salafi. Di atas pemahaman yang benar Quran, sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Akidah dia lurus, bersih, manhajnya dia kokoh, kuat. Di atas sunnah dengan pemahaman salaf. Ini ma'ruf, masyhur dengan itu di kalangan semua orang di sekitarnya. Tahu dari mana? Teruji dia. teruji dengan berbagai macam kasus, peristiwa, fitnah, DLL yang terkait dengan masalah ini. Kenal dia. Tahu dari mana lagi? Ya, persaksian dari yang lain juga. Itu pentingnya orang-orang yang lebih dahulu dalam dakwah, tarbiyah dan ilmu. Kaifa manhajuhu? Dulu di kalangan para salaf, kalau belum banyak mengenal tentang seseorang yang punya ilmu terkait dengan aqidah dan manhajiyahnya, mereka langsung bisa menebak dan menilai dari siapa dengan siapa dia bersahabat. Sahabatnya siapa, teman-teman baiknya siapa, teman jagongannya siapa, sharing-sharingnya sama siapa, maksudnya siapa yang hadir. Dikatakan bitonatuhu wa ulfatu. Itu enggak mungkin di kamuflase, di rekayasa, itu alami. Barakallahu fikum. Dulu Sufyan, kalau enggak Thawr bin Uyainah, Sufyan, Imam Sufyan ya ikhwan, datang ke kota Basrah ingin mengetahui siapa rawi ini, Ar-Rabi ibn Subayh. Man hadza? Datang ke sana. Yang beliau tanyakan madhabnya. Ma madhabuhu? Bab ilmu orang tahu, dia termasuk orang rawi hadis. Tanya kepada orang sekitar sana, madhab dia apa? Mereka mengatakan, ma madhabuhu illa sunnah. Madhab dia enggak ada lain, sunnah, madhab sunnah, sunni dia. Tanya lagi, man bitonatuhu? Siapa bitonah dia? Teman-teman dekatnya, teman-teman pergaulan dekatnya, siapa yang mendekat kepada dia, siapa yang majas dengan dia, namanya bitonah, yang mengitari dia. Dia ke siapa, siapa ke dia. Alami, langsung lapor Al-Qadariyah. Ini batir ya, batir orang Qadariyah. Dia mengatakan huwa Qadari. Dia punya pemahaman Qadariyah. Itu kamu dibohongi. Kelihatan gitu loh. Bagaimana pergaulannya, bagaimana persahabatannya, bagaimana kecondongan hatinya gitu. Sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, sunnah, sunnah, salafi, salafi, salafi, salafi. Masya Allah, Zain. Itu dikenal di kalangan kita semua. Kalau dia enggak dikenal sebelumnya, kelihatan dengan pekerjaan sehari-hari. Salafi dia, sunni dia. Dikit-dikit sunnah, salaf, sunnah, salaf, Masya Allah. Ada sebuah peristiwa, ter muncul. Lu, ternyata dia mencaci maki pemerintah, mengumbar aibnya pemerintah, menghujat pemerintah, membokar aib pemerintah halai ramai. Le, ini bukan salafi. Man hadza? Man hadza? Ada khariji. Dia terpapar paham khawarij. Gitu ya. Lo, ditanya di forum, saat apa hukumnya terlibat dalam demonstrasi anti pemerintah? Hadir kalian, penguasanya begini, begini, begini. Lo berfatwa bolehnya demonstrasi pemberontakan pemerintah. Ini bukan sunni, bukan salafi. Siapa ini? Khawarij ada. Khawarij ada. Ngobrol-ngobrol, itu kan kelihatan dari falata tulisannya. Ceplosan-ceplosan lesannya gitu. Ngobrol, sering-sering gini. Membicarakan yang sedang terjadi, penguasa yang lagi tidak pro rakyat dan segala macamnya, dibicarakan sama dia. Saya kok ragu ya, muslim apa enggak ini penguasa sekarang ini. Jangan-jangan dia enggak muslim lagi. Lu, wah-wah, tuh bagaimana ini? Terus, iya saya ragu dengan keislaman dia. Jangan-jangan dia enggak muslim dia itu. Kecondongannya ke arah non-muslim dia ini. Setajam itu, bukan salafiyah. Kelihatan dari sifat terjang dia. Hati-hati, yang kita ambil sosok yang memiliki ilmu, dia seorang berakidah salaf, bermanhaj salaf. Jangan mengambil dari sahibu hawa, sahibul bid'ah. Jangan mengambil orang yang terpapar berbagai macam paham-paham menyimpang yang radikal dari Islam wa sunnah. Atau lagi yang ketiga, ayyakuna hasal khuluq wal adab. Orangnya bagus akhlaknya, bagus adabnya, ma'ruf di kalangan sekitarnya. Orang yang etikanya lembut, santun, beretika, beradab, berakhlakul karimah. Dalam muamalahnya masya Allah akhlak dan adabnya. Kenal, itu keseharian. Gak mungkin juga direkayasa. Mungkin dia akan berjuang sekuat tenaga merekayasa akhlak. Tapi gak bakal bisa selama-lamanya. Akan nampak wajah aslinya dalam keseharian. Dipersaksikan sama yang lain, bagus akhlaknya, bagus adabnya. Barakallahu fikum. Di antara akhlak dan adab yang disebutkan oleh sahabat yang mulia di atas, Abu Mas'ud sebagaimana beritanya adalah umana. An akabirukum umanaikum ulamaikum. Umana yang amin, yang terpercaya, tidak pernah dusta, tidak pernah goro, jujur orangnya, jujur lesannya. Amanah dia. Yang namanya amanah betul-betul menyampaikan ilmu itu apa adanya, sesuai dengan bimbingan agama yang ada, Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Jujur, amanah. Meskipun dirinya belum bisa mengamalkan, dia akan menyampaikan, dan mohon maaf, ini ilmunya, tapi saya belum bisa mengamalkan. Kita sama-sama berjuang untuk mengamalkannya. Nampak di situ ikhwan. Amin, amanah. Bukan makir, bukan mutalawin, bukan la'at. Shadiqun amin. Bagus akhlak adabnya. Barakallahu fikum. Ini yang layak diambil ilmunya. Dibahami ke? Lebih zen lagi termasuk masyaikhuna, ulama'una. Lebih zen lagi akabiruna. Luar biasa itu. Barakallahu fikum. Di sana ikhwan fillah azakumullah, ada orang-orang yang dianggap berilmu padahal dalam pandangan Islam, dalam pandangan orang, bukan seorang yang alim. Tayib, siapa mereka ini? Yang pertama adalah yang jelas jahil awam bihadatin. Wa ikana aliman bil ulum al kauniyah al ukhra. Orang yang jahil, orang yang awam tentang ilmu agama ini, tentang din ini. Tidak ngerti ilmu agama dia, meskipun dia pakar ilmu-ilmu dunia yang lain. Ingat yang dibahas ilmu din. Ilmu yang lain tidak dianggap. Jangan dikarenakan yang bicara seorang profesor, doktor dalam bab medis, ahli bedah tulang, ahli jantung, tapi tidak dikenal dengan ilmu diniahnya. Jangan semata-mata gelar profesor Anda undang dia bicara perkara agama, bukan bidangnya. Mohon maaf, sering terjadi di kalangan kaum muslimin, terutama di Indonesia ini, Pak. Silau dengan gelar, disuruh tampil. Mohon maaf ya, baca Al-Fatihah saja ceglak-cegluk. Baca Bismillah saja ceglak-cegluk. Mau baca la haula wala quwata illa billah aja susah ngomongnya. Tapi disuruh bicara, diajak, disuruh tampil. Pengajian di kalangan kaum muslimin, profesor, doktor, fadan fulan gitu. Masya Allah. Ini prof dalam bidang apa ya? Bedah tulang ortopedi. Nah, yang dibahas sekarang diniahnya bagaimana? PAUD. Banyak kelas PAUD karena belum mengerti apa-apa. Lah, jangan belajar sama dia ilmu din. Ingat ilmu din. jangan sama dia, bukan orangnya. Kalau belajar ortopedi sama dia, itu pakarnya dia. Dipahami ya? Banyak demikian, awam, jahil tentang agama Allah yang mulia ini, meskipun dia pakar bidang ilmu-ilmu yang lain, itu gak dianggap. Kalau profesor, doktor ilmu agama, cocok, pakarnya. Nah, sekarang kan bergelar, dulu ulama kibar begitu, cocok. Ini jangan diambil daripadanya. Yang kedua ialah sosok yang mu'alaf. Tahu mu'alaf? Mana yang lebih luas? Termasuk mu'alaf ialah sosok orang yang baru mentas dari kekufuran dan kesyirikannya, baru masuk Islam. Dulu agamanya Kristen, dulu agamanya Hindu, dulu agamanya Buddha, dulu agamanya Konghucu, terus mu'alaf baru masuk Islam. Mu'alaf itu kata para ulama tergolong juhala awam dalam bab ilmu din ini. Dia baru kemarin mendatangi Islam. Seharusnya ngaji dulu, belajar dulu, taklim dulu dalam ilmu agama Allah yang mulia ini, sampai dia dikenal punya ilmu din agama Islam. Mu'alaf yang belum lama tidak bisa diambil ilmu daripadanya, itu bukan dhu ilmin. Barakallahu'alaikum. Mohon maaf, di tengah-tengah umat Islam mu'alaf-mu'alaf ini kadang betul-betul dimanfaatkan untuk itu. Apalagi mantan tokoh agama sebelumnya, mantan pendeta, mantan tokoh agama Hindu, mantan tokoh agama Buddha dan segala macamnya, maunya untuk disuruh menerangkan bagaimana penyimpangan-penyimpangan Hindu, penyimpangan-penyimpangan Kristen dan segala macamnya. Itu mungkin, tetapi untuk mengatakan yang menyimpang, menyimpang, menyimpang butuh ilmu din. Dia belum, dia masih mu'alaf. Ngerti nggih? Hadirlah tabligh akbar begitu. Sopo yo? Belum juga lama dia ngaji, Ustaz fulan, mantan pendeta ini gitu. Disebutkan. Wah, asik ini. Ini bakal seru ini. Wah, bakal begini, begini, begini. Yang seru apanya? Bukan dibahas seru-seruan, yang dibahas ilmiah dia tentang agama Islam ini. Dipahami ya? Kalau dia orangnya masya Allah, ilmunya dikenal dengan ketentuan tadi, dan dia mantan, itu lebih bagus lagi. Mendalami betul seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan tadi. Tapi ketentuan yang awal berlaku dulu. Apakah ada? Ada di kalangan para salaf. Kita kenal sosok seorang tabi'in besar, namanya Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Amir bin Surahil Sya'bi rahimahullah. Imam di kalangan tabi'in. Mantan Syiah, mantan Rafidah. Tapi belajar ilmu sunnah sampai dikenal di kalangan para ulama, termasuk ulama sunnah era tabi'in. Dulunya mantan Syiah. Wah, bicara panjang tentang masalah Syiah Rafidah. Ya, dipreteli sama beliau. Gaya wong Jawa Timuran, ciri wong Sungai Edang, wong Malang, didedeh gitu. Nanti didedeh ya. Sekitar gaya harus diwah, dirajang-rajang, dihabisi, dibongkar semua. Mereka begini, begini, begini, begini, begini, begini. Itu ngerti di penyimpangan dengan ilmu din yang ada pada beliau. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Minhajus Sunnah, kitab khusus 4 jilid tebal, membantah seorang tokoh Syiah pada masa itu dan membongkar pemahaman Syiah. Menukil dari Sya'bi rahimahullah, dibawakan panjang dari mulai awal. Sya'bi mengatakan begini, begini, begini, begini, begini. Terutama pada pembahasan keserupaan Yahudi dengan Syiah Rafidah. Terus dari Sya'bi rahimahullah. cocok kalau ini mantan yang berkualitas ilmu agamanya. Dipahami? Barakallahu fikum. Termasuk yang gak ada ilmunya, ikhwan, diduga alim, dia bukan seorang alim, ialah warga bahasa kadang sebutan para muthaqqafin, mufakirin, yang punya wawasan wawasan duniawiyah yang cukup luas, ahli thaqafah, tapi terkait dengan diniyahnya, ilmu din, dia gak mengerti. Ini gak ada ilmunya. Yang dibahas kata para ulama, ilmu din, ilmu din, bukan semata-mata wawasan ilmu dunia yang lainnya yang dia kuasai. Barakallahu fikum. Dia pakar ilmu sosiologi, sosial kemasyarakatan, pakar psikologi, pakar gizi. Kemana? Wawasan yang ada ini. Diniahnya enggak ada. Enggak dianggap. Jangan terpesona dengan gelar mentereng yang ada terkait dengan wawasan, wawasan di luar sana. Yang ini sekarang adalah din. Inna hadzal ilma din. Ilmu din. Dipahami ya? Atau para khutbah, khatib, mubalik, muallim, yang tidak dikenal ilmiahnya, keilmuannya, semata-mata dia khatib, mubalik, muallim, enggak muktabar, sampai betul-betul diperiksa ketentuan-ketentuan orang yang layak diambil ilmunya yang dibahas sebelumnya. Itu ilmin, ilmunya matang, akidahnya, manhajiyahnya, akhlakul karimahnya. Barakallahu fikum. Semata-mata khatib saja belum, mubalig belum, ustadz belum, lulusan pondok bahkan belum, sampai antum cek semua tadi itu. Barakallahu fikum. Kenapa kok seketat ini? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu adalah agama. Lihat dari siapa kau mengambil agama kalian. Babnya din, yang dipertaruhkan agama kita, akidah kita, keimanan kita, ketauhidan kita, manhajiah kita, ubudiah kita, akhlak adab kita. Tidak bisa main-main. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini manfaat untuk saya pribadi dan teman sekalian. Kedepan lebih selektif di dalam mencari guru tempat kita ngaji dan belajar. Jangan bermudah-mudah untuk mengambil ilmu dari seseorang. Cek segala sesuatunya sampai dipastikan naam, ini layak diambil ilmunya. Kita ambil ilmu daripada mereka dengan tenang dan nyaman. InsyaAllah selamat duniawiyah kita, din dan agama kita insyaAllah ta'ala. Semoga manfaat. Dikatakan sudah pukul 6 lebih. Maka cukup insyaAllah ta'ala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.